jajanan murah di hati remuk redang. Jalan berliku dalam kehidupan tua remaja kehilangan penawar kasih pujaan menempuh cobaan malam mencekam rembulan sendurawan anak perawan menanggung rindu dendam. Kasih pujaan menempuh cobaan si pujaan.